بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله. Langkah kedua yang kita ambil, sikap kedua yang kita ambil ketika badai fitnah melanda ialah adamu ittiba'il awatif fiha, tidak menuruti, tidak mengikuti perasaan naluri semata di masa-masa fitnah. Jangan mengikuti atifiyah, perasaan Anda semata, naluri Anda semata. Tetapi seperti yang sering disampaikan, yang diikuti ialah hujjah dan dalil, penjelasan Al-Quran, penjelasan hadis, penjelasan para ulama. Bagaimana para ulama kita yang ma'rufin, yang masyhur dengan keteguhannya di masa fitnah, mereka menjelaskan, mereka menerangkan. Ada kalanya penjelasan ayat, hadis dan para ulama itu sesuai dengan perasaan kita, alhamdulillah atas taufiknya. Seringkalinya bertentangan, berseberangan dengan atifiyah kita. Maka kewajiban kita ialah mengedepankan hujjah, mengedepankan dalil. Jangan memperturutkan perasaan. Memperturutkan perasaan di masa-masa fitnah inilah yang menghempaskan banyak pihak. Al-awatif fil fitan awasif. Mengikuti perasaan semata di masa-masa fitnah itu seperti badai yang menghempas, tidak menyelamatkan Anda, justru membuat Anda semakin jauh terpental dalam arus fitnah. Sebab dalam pandangan Islam, atifah itu bukan hujjah, perasaan itu bukan dalil. Hujjah dan dalil untuk mengetahui hak ialah Alkitab, Sunnah, Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama. Barakallahu fikum. Tayyib, ini penting diperhatikan. Dalam kondisi real, kenyataan dalam fitnah, seringkali kita diuji dengan perasaan ini. Seperti kalau seandainya yang jatuh dalam fitnah orang yang sangat dekat dengan kita, bisa jadi suami kita sendiri atau istri kita atau anak-anak kita atau orang tua kita atau family kita. Terkadang kita mengedepankan perasaan dikarenakan terkait dengan mereka, sehingga al-batil, perkara yang batil, perkara yang salah yang ada pada mereka enggak nampak. Atau bahkan kita bela dengan alasan keluarga kita. Lah, hak adalah hak, batil adalah batil, siapapun yang membawanya. Seringkali pula barakallahu fikum yang membawa bendera fitnah teman dekat kita sendiri, sahabat karib kita semenjak dahulu, teman bermain kita, teman sesama belajar dengan kita, teman sesama rihlah bahkan. kita menuju kepada para ulama dan para masyayikh bersama-sama, suka dan duka bersama-sama kala itu. Tapi yang namanya takdirnya Allah Azza wa Jalla, yang ini diberi taufik, yang ini dikasih penyimpangan, ditakdirkan dia menyimpang, dia tahu dia menyimpang, tapi ada kalanya ada pembelaan, tidak nampak penyimpangan itu pada dia dikarenakan sahabat karibnya, perasaan yang bermain, ini membahayakan. Seringkalinya pula yang membawa bendera penyimpangan gurunya sendiri, orang yang mungkin selama ini sangat berjasa dalam kehidupannya terkait dengan din, mungkin dia adalah orang pertama yang mengenalkan dia tentang agamanya, mengenalkan dia tentang sunnah Rasulullah SAW, mengenalkan dia tentang manhaj salaf. Saya tahunya ilmu ya dari dia, saya tahunya sunnah ya dari dia, saya tahunya agama yang mulia ini yang benar ya dari dia. Ketika dia yang kemudian salah atau yang menyimpang, main perasaan, pembelaan dan segala macamnya, ada khatir. Ini yang membahayakan. Terkadang ketika perasaan itu dikedepankan, menguasai, mendominasi, seringkali perasaan ini mengalahkan akal yang sehat, apalagi bimbingan syariat. Ada sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menyatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, di masa-masa fitnah di masa lalu, di era sahabah, akhir-akhir sahabah, Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu punya komitmen ketika terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, peperangan di tengah-tengah kaum muslimin, tidak akan ikut campur, tidak akan ikut ikutan. Setelah dulu pernah mengalami sebuah peristiwa yang betul-betul memukul perasaan beliau di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perang dia tanding satu lawan satu dengan seorang yang musyrik, begitu dia terdesak mau dibunuh, dia mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Beliau memandang ini sekedar kamuflase, rekayasa supaya selamat dari pedangnya kaum muslimin. Tidak jujur dia mengucapkan kalimat syahadat, dibunuh sama beliau. Takwil. Sampai itu berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diingkari dengan keras oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ataqtulu rajulan qala la ilaha illallah? Apakah kamu membunuh seseorang yang telah mengucapkan kata-kata la ilaha illallah? Terus diulang-ulang sama Rasul. Sampai Usama bin Zaid mengatakan, duhai kiranya aku baru masuk Islam ketika itu. Duhai kiranya aku baru masuk Islam saat itu. Semenjak itu punya komitmen, saya tidak akan lagi ikut andil dalam sebuah peperangan yang melibatkan kaum muslimin. Aku tidak akan mau membunuh darah seorang muslim pun. Ketika fitnah terjadi di era Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, peperangan terjadi tak terelakkan di antara kaum muslimin. Ketika itu sahabat Ali bin Abi Thalib meminta Usama bin Zaid bergabung kepada beliau, karena Usama bin Zaid ini yang dicintai Rasulullah SAW, diasuh di keluarganya Rasul bersama dengan Hasan dan Husain, dua putranya sahabat Ali bin Abi Thalib, dekat dengan keluarganya Ali, minta bergabung. Maka Usama bin Zaid menyatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, cukup panjang dan penggalannya adalah katanya Usama, lau kunta fi shidqil asad la ahbabtu an akuna ma'aka fi, kalau seandainya engkau berada di rahang singa, ini singa ini sudah membuka mulutnya, kamu di rahang singa, yakni kamu dalam situasi yang sangat genting, sangat membinasakan. Digambarkan kayak dirahang singa, siap dimakan sama singa. Niscaya aku sangat suka, aku sangat ingin bersama kamu di tempat itu. Aku akan support kamu, aku akan bela kamu. Walakinna hadza amrun lam arah. Tapi mohon maaf, untuk yang satu ini aku tidak punya pandangan ikut serta dalamnya. Tidak ikut. Menggunakan hujah, menggunakan dalil, tidak menggunakan perasaan. Kalau main perasaan, ini kan orang yang sangat dekat dengan saya dari semenjak kecil ditumbuh kembangkan di keluarganya, masa dia saya memerlukan bantuan saya tidak membantunya. Itu main perasaan. Kita menggunakan hujah, menggunakan dalil, ini fitnah. Maka beliau memuncakan pedangnya, lari dari fitnah, enggak ikut terlibat di dalamnya. Barakallahu fiik. Itu namanya ittiba' dalil, tidak menggunakan atifah perasaan. Barakallahu fiikum. Difahami insyaallah ya. Hati-hati dengan perasaan Anda. Seringkalinya pekewah-pekewu itu merasa tidak enak, merasa gimana, bagaimana, ini yang membuat Anda binasa. Binasa masa fitnah. Apa berarti orang enggak boleh punya perasaan? Ya boleh, enggak mungkin dielakkan. Itu sudah merupakan tabiatnya masing-masing insan, dia punya perasaan. Tapi ingat, perasaan kamu itu diikat dengan akal sehat dan diikat dengan hujah dan dalil. Itu intinya. Jangan menyelisih dalil, jangan menyelisih hujah. Yang kamu ikuti hujah, dalil, sesuai dengan perasaan kamu atau tidak. Yang tidak sesuai dengan hujah, dalil, jangan diikuti. Walaupun perasaan kamu condong ke sana, kamu akan selamat. Barakallahu fikum. Hati-hati al-atifah. Al-awatif fi zamanil fitan awasif. Mengikuti perasaan semata di masa-masa fitnah itu badai menghempaskan dia. Wa kathirun mimman yatasaqatuna fil fitan innama saqatu bil awatif. Banyak sekali orang-orang yang berjatuhan di masa-masa fitnah, jadi korban-korban fitnah karena perasaan, main perasaan. Wal muwaffaq man qayyada 'atifatahu bil 'aql ibtida'an wa qayyada 'aqlahu bisyara'. Dan orang yang muwaffaq, yang beri taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan mengikat, mengkaitkan perasaannya dengan akal sehatnya terlebih dahulu. Kemudian dia ikat, dia kaitkan akal sehat dan perasaannya dengan syariat. Dengan syariat. Wallahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ialah apa yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardhah, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innaha satakunu hanatun wa umurun mushtabihat mushbihat fa'alaika bittu'ada fatakunu tabi'an fil khairi khairun min an takuna ra'san fis syarr. Nanti akan terjadi huru-hara, prahara-prahara, perkara besar, fitnah besar pada umat ini, hanat, dan perkara-perkara yang samar, yang tidak jelas. Fa'alaika bittu'adah, maka wajib atas kamu untuk tu'adah. Tu'adah sama dengan da'ani. Kamu betul-betul pikir masak-masak, penuh dengan pertimbangan, jangan terburu-buru, tenang, dengan bimbingan syar'i, tenang. Belum menasihatkan, fatakunu tabi'an fil khairi khairun min antakuna ra'san fis syarr, sehingga kamu sebagai orang yang mengikuti pihak lain tapi dalam perkara kebaikan itu lebih baik daripada kamu sebagai tokoh dalam perkara kejelekan. Hati-hati, perhitungan, pertimbangan, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, dipikir masak-masak, dikaji masak-masak. Mungkin secara efeknya kamu telat, kamu di belakang, tidak ada masalah. Selama kamu mengikuti pihak lain di belakang, ikut dengan pihak lain, tapi dalam perkara kebaikan, lebih baik daripada kamu dengan tanpa perhitungan, dengan tanpa pertimbangan, kamu terburu-buru, tergesa-gesa, memutuskan, menfonis, atau yang lain-lainnya, ternyata itu salah. Dan kamu sebagai orang pertama yang menyatakannya, sebagai orang pertama yang menyebarkannya, akhirnya kamu sebagai tokoh, sebagai kepala dalam perkara kejelekan, dosanya banyak. Dosa kamu tanggung sendiri, dan dosa orang-orang yang ikut dengan kamu, kamu juga ikut menanggungnya. Ada muhim ikhwan, dan sering disampaikan kepada para ikhwan-ikhwan sekalian pada ayyamul fitan, di masa-masa fitnah, ketika fitnah melanda, yang tenang, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan amal saleh, yang tenang, pegangi apa yang sudah kamu ilmui selama ini dari perkara yang gamblang, perkara yang jelas dengan hujah-hujahnya. Yang tenang, gunakan hujah, gunakan dalil, gunakan akal sehat, jangan menggunakan perasaan. Yang tenang, ta'ani, serahkan semua kepada yang berkompeten dalam bidangnya, serahkan kepada para ulama kita, para masyaikh kita yang dikenal dengan keteguhan di atas sunnah, yang dikenal keteguhan di masa-masa fitnah, ada ahlinya, barokah bersama dengan mereka. Kamu yang tenang, jangan gaduh, jangan ramai, jangan ribut, yang tenang. Sudah, sibukkan dengan perkara-perkara yang jelas, yang gamblang, yang wadih hukumnya, bukan perkara yang mustabihat. Yang aja, yang tenang. Ketika ada penjelasan dari para ulama dengan hujah, dengan dalil, para ulama yang masyhur dalam bab ini, yang mu'tabar dalam bab ini, penjelasan, ikuti keterangan mereka, barokah bersama dengan mereka. Ketika ada keterangan lebih lanjut, bahkan ada semacam penilaian, ada semacam hukum, ada semacam vonis, ikuti apa yang mereka arahkan, jangan lebih, jangan kurang. Bisa jadi sesuai dengan perasaan kamu, alhamdulillah ala taufik. Atau mungkin tidak sesuai dengan perasaan kamu, kalahkan perasaan kamu. Dikarenakan yang lebih mendalami, yang lebih mengerti bab fitnah seperti ini, para ulama, bukan kamu. Kalahkan perasaan kamu, ikuti para ulama kita. Ada kalanya, seringkalinya, apa yang ada di benak kamu, di akal sehat kamu, atau di ilmu yang kamu miliki, beda dengan apa yang ada pada para ulama, maka langkah kamu tuduh ilmu kamu. Ilmu kamu masih dangkal, ilmu kamu masih kurang, kamu masih banyak yang tidak mengerti. Mereka alim, bidangnya, pakarnya. Salahkan diri kamu sendiri, aku yang keliru. Sudah, diam sudah, tunggu bagaimana para ulama, ikuti mereka. Itu al-barakatu ma'a akabirukum, barakah bersama dengan para ulama besar kalian, barakallahu fikum. Athar Abdullah bin Mas'ud ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memuji, yang menyanjung salah seorang sahabatnya, Asaj Abdul Qais, yang memiliki sifat yang tadi, at-ta'anni tadi. Disebutkan dalam barakallahu fikum sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada Asaj Abdul Qais, "Inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah, al-hilm wal anah." Pada kamu, sungguh pada kamu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, al-hilm dan al-anah, at-ta'anni. Al-hilm itu at-ta'aqqul fil umur, mencerna dengan tabah, dengan sabar, ya, dicerna dengan baik semua perkara yang ada ini, dipikir masa-masa. Al-ana at-ta'anni at-tathabbut wa tarkul ajalah, cross check segala sesuatunya, jangan terburu-buru. Barakallahu fikum. Lawan daripada perang ini adalah sikap terburu-buru, sikap gerasa gerusu, tindak tanduk tingkah laku mengambil keputusan dengan tanpa dipikir. Ini merupakan akhlak yang sangat tercela, merusak akhlak dan merusak amal. Barakallahu fikum. Alaikum bitu ahda. Jangan ketika tidak ada fitnah males, semangatnya kurang, banyak futurnya, tidak ada gairah. Begitu muncul sebuah peristiwa fitnah, wah ini baru ini nah, ditunggu-tunggu, dinanti-nanti ini. Semangat. Semangat ngapain? Semangat membicarakan fitnah tadi, nah, posting sana, posting sini, nah, kopas sana, kopas sini, komentar sana, komentar sini. Bukan bidangnya kamu. Punya semangat lebih ketika muncul namanya fitnah. Yang betul ketika muncul fitnah, ta'awud. Kamu berta'awud kepada Allah dari fitnah-fitnah yang ada. Na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Laksanakan, lakukan langkah-langkah tadi. Ini bukan bagian kamu, itu bagiannya para ulama. Allahul musta'an. Alaika bittu'adah. Fatakunu tabi'an fil khairi khairun min antakuna ra'san fil syar. Kamu sebagai pengikut, tapi dalam perkara kebaikan itu lebih baik daripada kamu menjadi tokoh kepala dalam perkara-perkara kejelekan. Barakallahu fikum. Hadza mafhum. Semuanya ilmiah, semuanya dengan dipikir masak-masak, pertimbangan yang matang. Barakallahu fikum. Naam. Langkah yang berikutnya, ikhwana fillah azzakumullah, ialah laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang diketahui disampaikan. Ini penting dalam ayyamul fitan. Laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang kita tahu disampaikan. Laisa kullu ma yu'lamu yunshar. Tidak semua yang kita ilmu disebarluaskan. Di sini ada dua hal penting yang harus dipahami. Yang pertama ialah al-ilm wal-i'tiqad. Ilmu dan keyakinan tentang sesuatu, ini hak, ini batil, harus ada. Kita semuanya harus tahu secara ilmiah dan secara akidah, ini hak, ini batil. Harus tahu semua. Ma'rifatul haq itu harus diilmui, diamalkan. Ma'rifatul batil harus ditiang dan dijauhi. Ini yang pertama, ikhwan. Yang kedua ialah nashru ma ya'lam, yatakallam bima ya'lam. Poin yang kedua ialah menyebarkan apa yang dia tahu tadi, atau menyampaikan apa yang dia tahu tadi. Yang ini ada pertimbangan lain. Yang ini harus ada pertimbangan al-masalih wal-mafasid, maslahat dan madaratnya. Difahami ya? Kok diem? Beda. Ada sebuah peristiwa, sebuah fitnah. A. Masing-masing kita harus tahu ilmunya, mana yang hak, mana yang batil. Para ulama yang menjelaskan, bukan cari tahu sendiri. Para ulama yang menjelaskan, ketika mereka mengatakan A yang benar, B yang salah, yakini itu, ilmui. Secara ilmu kita punya, secara prinsip kita harus punya. Ini yang hak, ini yang batil. Jangan sampai samar. Ini harus. apakah yang kita ilmui tadi harus kamu sampaikan, harus kamu sebarkan. Pembahasan kedua, ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama, tidak semua yang kamu ilmui kamu sampaikan, tidak semua yang kamu ilmui kamu sebarkan. Beda. Ada kalanya kamu diam, kamu punya ilmunya, tapi kamu diam. Diam lebih baik saat itu, bukan karena kejahilan, tapi karena kemaslahatan. Ada kalanya kamu harus berbicara, tapi forum terbatas, karena maslahatnya menghendaki demikian. Ada kalanya kamu berbicara di forum umum, karena itu maslahat yang diinginkan. Difahami insyaallah ya. Ini yang disebutkan dalam satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur ya ikhwan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Barakallahu fikum. Ini maknanya. Dari sini ada pertimbangan maslahat dan madharatnya. Seorang sunni, seorang ahlu sunnati wal jamaah, barakallahu fikum, tidak akan berbicara, tidak akan menyampaikan apa yang dia tahu, yang dia yakin di masa-masa fitnah, kecuali setelah terkumpul pada dia banyak poin. Yang pertama adalah thubutu ma saya takallamu bih, ai kaunuhu kalama haqqin fi aslihi. Dia bisa memastikan kebenaran, keabsahan apa yang bakal dia sampaikan, yakni ucapannya ucapan yang hak pada asalnya, pada zatnya. Ada kalam hak, tentu dengan argumen, ada ayat, ada hadis, keterangan para ulama yang menjadi argumentasinya ilmiah. Yang kedua ialah haqqun fi niyatihi, dipastikan benar terkait dengan niatnya. Niatnya dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau terkait dengan masalah agama, membela agama Allah tabaraka wa ta'ala, bukan tendensi pribadi ataukah duniawi atau yang lainnya. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Membela agama Allah, membela ahlul haq. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, haqqun fi atharihi, dia bisa memastikan itu benar, itu hak pada efeknya, pada dampaknya. Yakni apa yang dia sampaikan nanti tidak memunculkan fitnah yang lebih besar. Dipahami ya? Dipastikan kalau dia berbicara muncul maslahat. Yang tercapai maslahat, teredam madharat. Tapi kalau dia berbicara ternyata memunculkan fitnah yang lebih besar, diam lebih wajib. Diam itu harus. Tiga poin. Haqqun fi dhatih, haqqun fi asli niyatih, haqqun fi athari. Pastikan benar pada zat ucapannya, ilmiah dengan dalil. Pastikan benar pada asal niat Anda, harus ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Pastikan benar pada efek dan dampaknya, dampaknya membawa kemaslahatan, tidak memunculkan mafsadah yang lebih besar daripadanya. Ketika semua terpenuhi, maka takallam, berbicaralah kamu bi ikhlasin, dengan penuh keikhlasan, bi ilmin, dengan ilmiah. Barakallahu fikum. Ketika ada yang belum terpenuhi, amsik alaika lisanak, tahan lisan kamu. man shamata naja, Rasul mengatakan yang diam itu selamat. Kala itu. Barakallahu fikum. Adza muhim jiddan. Laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Ini kalau diterapkan di khana mitina azakumullah oleh kita semua, kita akan selamat. Dan semua akan selamat. Dan fitnah itu akan mudah diselesaikan. Karena yang tampil, yang berbicara hanya ahlinya. Orang-orang yang memang memiliki keilmuan dalam bidang ini. Tidak semua orang. Kenapa fitnah semakin lama semakin besar, semakin samar, semakin membunjah? Karena yang tampil semua orang. Ini seakan-akan dia adalah Ibn Taimiyah pada masanya, ini seakan-akan Imam Ahmad pada masanya, ini Masya Allah kayak Syekh Al-Albani pada zamannya. Wah, seakan-akan dia yang paling udah berselancar. Wah, browsing sana, browsing sini, posting sana, posting sini, seakan-akan dia adalah orang yang paling. Allahu musta'an. Ternyata ketika dia browsing sana, salah alamat. Alamatnya bukan alamatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Alamat palsu, Ahlussunnahnya palsu. Akhirnya niatan dia untuk barakallahu fikum mencari faedah atau memberikan faedah di tengah-tengah para ikhwah, dianya yang terpelanting, terkena syubhatul qaum. Hati-hati, seringkali orang itu terpelanting dikarenakan tak tahu diri seperti tadi. Dapat sebarkan. Maha kata. Barakallahu fikum. Cukup bagi antum atau kebanyakan antum mengetahui mana yang hak, mana yang batil, dengan hujahnya. Yang berbicara serahkan kepada ahlinya. Barakallahu fikum. Mungkin antum kalau berbicara skalanya skala yang lebih kecil, lebih khusus, terkait dengan sekitar Anda saja. Barakallahu fikum. Laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang diketahui disampaikan. Di sini penting yang namanya hifdzul lisan, menjaga lisan di masa-masa fitnah. Baik lisan yang satu ini yang bisa bersuara atau lisan dalam bentuk tangan yang menulis. Baik, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Semua harus menjaga diri. Barakallahu fikum. Insyaallah akan selamat ikhwan fillah azakumullah dari mara bahaya yang ada ikhwan fillah azakumullah. Yang berikutnya adalah selalu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Tayyib, menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, dengan amal soleh, ketakwaan kita kepada Allah. Sibukkan dengan ibadah. Ini adalah solusi yang diberikan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau menggambarkan akan munculnya sebuah fitnah yang banyak yang samar seperti potongan-potongan malam yang gelap, banyak makan korban. Di awal hadis beliau mengatakan badiru bil a'mal, hendaklah kalian berlomba-lomba bergegas untuk beramal. Baru dibawakan fitnahnya. Ini langkah yang harus selalu ditempuh oleh kita semua. Sibukkan dengan belajar, sibukkan dengan beramal, sibukkan dengan menambah iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Poin-poin yang terkait dengan fitnah, ada yang menggarap, ada yang ngurusi. Antum terima jadi. Dan itu barakallahu fikum besar pahalanya. Dalam Sahih Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya." Beribadah kepada Allah di masa-masa haraj, masa banyak pembunuhan, banyak peperangan, banyak fitnah, itu seperti berhijrah kepada aku, kata Rasul. Besar pahala. Sangat dianjurkan oleh para ulama una Dan sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW sangat dianjurkan, semakin besar fitnahnya, semakin semangat belajar dan beramalnya. Semakin dahsyat fitnahnya, semakin kita mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, taqarrub kepada Allah. Kemudian disertai dengan banyak doa, memohon doa kepada Allah Azza wa Jalla, doa keistiqomahan, doa keteguhan hati, doa diluruskan langkah, diselamatkan dari semua fitnah. Ini muhim jiddan. Doa terkhusus memohon kepada Allah Azza wa Jalla husnul khatimah, mati di atas Islam dan sunnah, dikarenakan korban begitu banyak. Jangan merasa mampu secara ilmu, jangan merasa mampu secara iman. Kita lemah, kita lemah. Daya upaya kita lemah. Semuanya dipasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla, taqarrub kepada Allah Azza wa Jal, dan memohon pertolongan, kemudahan, keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jal, dan mohon at-ta'awud kepada Allah Azza wa Jal. Tayyib, walaupun kita Masya Allah ilmunya banyak, walaupun Masya Allah ilmunya luas, tidak cukup. Seorang hamba harus senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal, dan itu solusi yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari semua fitnah. Bergegas dalam beramal saleh. Barakallahu fikum. Naam. Ini barakallahu fikum poin yang keberapa tadi? Baru 4. Oh, sudah 5. Sudah 5. Alhamdulillah. Berarti sudah banyak. Khamsatun lima itu sudah cukup banyak ya Pak. Barakallahu fikum. Naam, saya lihat jam kok ragu-ragu mau meneruskan ini. Kurang berapa menit ya Pak? Oh, masih kurang 5 menit. Lumayan ya. Karena mau ngomong toto adzan lain ya Pak. Atau istirahat dulu, nanti teruskan batal isya. Nah, gitu ya. Biar pada ke belakang dulu ya. Biar tenang. Hayat insyaallah. Sementara cukup, diteruskan lagi pada isya insyaallah taala. Penambahan poin-poin yang lain yang dianggap penting, langkah kita yang kita tempuh ketika fitnah melanda. Barakallahu fikum. Yang ini kita perhatikan untuk keselamatan kita semua biidznillah taala. Sementara cukup, walhamdulillahirabbil alamin, tafadhalu, hafizakumullah taala.